Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul bermajlis dalam rangka menjalankan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa talabul ilmi syar'i, usaha untuk menuntut ilmu syar'i. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita dalam mempelajari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih di bab yang ke-8, babu maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Di pertemuan yang lalu kita masih menyebutkan beberapa faedah dari kisah yang disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala, kisah dijadikannya berhala yang menggambarkan menurut mereka orang-orang saleh yang telah meninggal, wadsuwa'i buti'uq dan nasr, di mana dijadikan sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mempelajari bagaimana tahapan-tahapan syaitan dalam menggelincirkan Bani Adam dalam hal ini. Kita lanjut penyebutan faedah yang disebutkan oleh musannif rahimahullah, wa minha, di antara faedah yang bisa dipetik, ma'rifatu syaitan bima ta'ulu ilaihil bid'ah walau hasuna qasdul fa'il. Syaitan mengenali akhir perjalanan dari suatu kebid'ahan, ujung atau akhir dari sebuah kebid'ahan yang dilakukan. Syaitan tahu bahwa akhir dari kebid'ahan itu kehancuran, kebinasaan bagi yang mengamalkan. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalam. Meskipun tujuan atau niat orang yang mengamalkan kebid'ahan itu baik, walaupun tujuannya baik. Nah, ya. Wa kam min muridin lil khair la yusibuhu. Berapa banyak orang-orang yang ingin suatu kebaikan, ingin memperoleh kebaikan, namun mereka tidak mendapatkan kebaikan itu. Nah, kenapa? Karena keinginan yang baik tadi tidak didukung dengan amalan yang benar, tidak diiringi dengan praktek amalan yang sesuai dengan sunnah. Nah, mereka ingin menyemangati diri-diri mereka, membangkitkan semangat untuk beribadah kepada Allah, niat yang bagus. Tetapi dengan cara atau dengan bentuk membuat patung atau gambar dari orang soleh lalu ditempatkan pada tempat-tempat yang mereka biasa berkumpul atau duduk-duduk bersama di tempat itu. Tujuannya untuk mengenang, untuk mengingat. Nah, sehingga termotivasi, ini loh orang soleh dulu, ayo semangat seperti dia semangat, ayo ibadah seperti dia beribadah dahulu, ini orang baik, orang soleh ini. Niat yang baik, tapi tidak sejalan dengan praktik amalan. Subhanallah, hal itu mengantarkan mereka, mengantarkan kaum tersebut, mengantarkan generasi setelahnya kepada kebinasaan. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata wa salam. Nah, demikian berbahayanya kesyirikan, kebid'ahan. Segala perkara yang baru yang disandarkan kepada agama yang diniatkan untuk mendapatkan pahala, tetapi syariat tidak mengajarkannya, syariat tidak memerintahkannya. Nah, seperti itu kebidahan. Walau hasuna qasdul fa'il, meskipun bagus niat pelakunya, dia ingin kebaikan ya, namun subhanallah timbangan atau kategori sebuah amalan itu dikatakan baik dan benar, itu tidak hanya satu, tidak hanya diukur dengan bagusnya atau baiknya niat, tetapi harus pula disertai dengan benarnya amalan, mencocoki sunnah, itu amalan yang benar ya. Nah ya, itu amalan yang akan diberikan pahala, diberikan ajar, diberikan nilai. Niatnya bagus dan amalannya benar, amalannya sesuai dengan sunnah. Niatnya bagus tapi amalannya tidak sesuai dengan sunnah, madud, tertolak, tidak diterima. Nah ya, qala rahimallahu wa minha, diantaranya ma'rifatul qa'idatil kulliyah wa hiya annahyu 'anil ghulu wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaihi ay minasyirki. Pengenalan terhadap sebuah kaidah yang menyeluruh, yaitu larangan dari sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan, dan mengenal akhir dari perkara ghulu tersebut, yaitu berujung kepada kesyirikan. Naam. Mereka berlebihan dalam menyikapi orang-orang soleh yang telah meninggal, sampai menjadikan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa minha annahyu anittamatsil wal hikmatu min izalatiha. Ini juga menunjukkan faedahnya larangan dari gambar-gambar atau patung makhluk hidup. Nah, dan hikmah dari perintah untuk menghilangkannya. Ya, karena tujuan mereka baik, ingin mengenang orang yang telah mati untuk menyemangati mereka, tetapi subhanallah mereka membuat gambar makhluk hidup, patung. Nanti insyaallah akan ada bab tersendiri terkait dengan ini, yang menunjukkan perkara gambar, perkara makhluk hidup, membuat gambar atau patung makhluk hidup itu terkait atau termasuk dalam bab tauhid, termasuk dalam bab kalimat la ilaha illallah. Nah, perkara yang besar bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang pelarangannya itu sangat banyak dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dan yang lainnya. Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamatil musawwirun. Nah, sesungguhnya adab yang paling keras yang akan dirasakan oleh penghuni neraka nanti di yaumil qiyamah adalah para tukang gambar. orang-orang yang membuat gambar atau patung makhluk hidup, makhluk yang bernyawa. Dalam riwayat Muslim ada seseorang yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia mengatakan, "Ini usawwiru hadhihi suwar fa'aftini fiha." Wahai Ibn Abbas, aku yang membuat gambar-gambar ini, gambar makhluk hidup ini. Berikan fatwa terkait dengan kondisiku. Ibn Abbas memanggil dia untuk mendekat. Utnuhu minni. Dekatkan dia kepadaku. Sambil kemudian dia didekatkan kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma memegang orang tadi. Lalu mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafs fayu'adzibuhu fi jahannam fatu'adzibuhu aw fayu'adzibuhu fi jahannam." Semua tukang gambar atau pembuat patung makhluk hidup tadi, gambar makhluk hidup tadi, kullu musawwirin finnar, semuanya di neraka, terancam masuk neraka. Dan nanti di yaumil qiyamah akan diberikan ruh pada gambar atau patung makhluk hidup yang dia buat. Fayu'adzibuhu fi jahannam, lalu gambar atau patung yang makhluk hidup yang dia buat tadi akan menyiksanya di yaumil qiyamah, di hari kiamat. Nah, menyiksanya di hari kiamat. Subhanallah, siksa yang pedih. Berarti ini merupakan dosa besar, bukan perkara sepele, ya, bukan perkara ringan. Dan telah disebutkan di pertemuan yang lalu, insya Allah akan ada pada pembahasannya, termasuk dari kategori taswir, gambar makhluk hidup itu yang dua dimensi, ya. Nah, yang dua dimensi, yang gambar datar, foto, ya, nah, gambar dengan alat atau yang semisalnya, yang dua dimensi. Karena sebagian mengatakan taswir itu kalau tiga dimensi saja. Nah, yang kayak patung, ya, tiga dimensi, ada panjang, lebar, dan tinggi. Termasuk yang dua dimensi, seperti hadis Aisyah dalam riwayat yang sahih. Nah, Nabi SAW mau masuk ke dalam rumah, ada tirai. Tahu tirai, ya? Kayak gorden atau apa yang menghalangi di pintu supaya orang tidak melihat ke dalam rumah ketika pintu itu dibuka. Nabi SAW berubah wajahnya ketika melihat gorden atau tirai tadi. Ternyata ada gambar kuda. Nah, ya, mesin yang gambar corak di, kayak kita kalau misalkan baju mungkin disablon atau dikasih warna, dikasih gambar, ya, corak. Nah, marah, ya, dan beliau menyatakan, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar. Beliau katakan surah, gambar. Dalam kondisi praktek yang di lapangan di hadis tadi itu gambar dua dimensi, ya. Nah, gambar dua dimensi. Khawatifillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita, nah, berhati-hati terkait dengan gambar. Jangan buat gambar di buku. Kadang-kadang anak-anak ini, ya, tulis-tulis kajian misalkan, ya, jangan sampai tidak memperhatikan materi, lalu kemudian coret-coret di bukunya, coret apa-apa saja, kadang gambar misalkan, ya. Nah, apalagi gambar makhluk hidup terlarang, gak boleh, diharamkan, ya. Nah, alhamdulillah gak ditemukan, tapi diperhatikan, jangan sampai ada yang melakukan. Nah, khawati billah rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita menjaga, ya. Kita mengetahui di zaman sekarang ini perkembangan teknologi yang begitu cepat, begitu pesat, ya. Nah, handphone-handphone sekarang itu banyak menawarkan yang seperti itu, gambar-gambar, ya. Nah, kadang-kadang bukan buat tangan sendiri, kadang-kadang memang sudah ada, sudah tercetak di dalamnya. Maka jangan ikut andil di dalam menggunakannya, ya, dalam mengirim atau menggunakannya. Nah, apalagi sampai membuat sendiri. Jaga diri kita dari terjatuh ke dalam hal tersebut. Wal hikmatu min izalatiha, dan kita mengetahui hikmah dari perintah untuk menghilangkannya. Nah, karena termasuk hal yang diperintahkan kalau kita mampu, ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Ali bin Abi Thalib, ya, alla tad'a qabran musyrifan illa sawaitahu wala suratan illa tamastaha. Nah, jangan kamu biarkan ada gambar atau patung kecuali kamu hancurkan, dan jangan kamu biarkan ada kuburan yang dibangun, ditinggikan melebihi kadar yang dibolehkan, kecuali engkau baguskan, engkau ratakan, yakni dalam bentuk kuburan semestinya. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi sallallahu sebagai pemimpin negara saat itu berwenang untuk memerintahkan, menjalankan sebuah perkara besar, amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan perintah Allah. Berarti seorang yang mampu menghilangkan hal-hal itu di bawah kekuasaan dia, maka termasuk hal yang diperintah, dan dia akan diberikan ajar, diberikan ajar terkait dengannya. Nah, wa minha ma'rifatu 'azmi sya'ni hadhihi al-qissah wa shiddatul hajati ilaiha ma'al ghaflati 'anha. Di antara faedahnya mengetahui kebesaran, ya, kebesaran, kebagusan urusan atau perkara dari kisah ini, dan begitu amat butuhnya untuk mengenali kisah tersebut beserta hal-hal yang terkandung di dalamnya dalam kondisi manusia lalai darinya. Karena ujungnya naudzubillah orang-orang terjatuh ke dalam kesyirikan, dosa yang sangat besar. Nah, berapa banyak di kehidupan dunia ini patung-patung, tempat yang dikeramatkan, dikultuskan itu akhirnya menjadi tempat yang didatangi untuk meminta kebutuhannya, ya. Nah, untuk meminta kebutuhan, ya, tempat-tempat yang dikeramatkan, masyahid. Wa minha wa hiya ajabu qira'atuhum iyyaha fi kutubi tafsir wal hadith wa ma'rifatuhum li ma'nal kalam wa qawlullah ta'ala hala baina qulubihim. Di antara faedah ini, dan ini yang paling mengherankan, mereka membaca kisah ini pada kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadith, kitab-kitab tafsir, karena disebutkan, ya, dalam tafsir, ya, madhab. Nah, dalam tafsir madhab, lihat tafsir Ibn Kathir, seorang ulama besar dari madhab Syafi'iyah. Nah, bahkan banyak masjid-masjid kaum muslimin memiliki terjemahan tafsir Ibn Kathir tersebut. Nah, ya, mereka baca kisah ini di kitab-kitab tafsir, di kitab-kitab hadis yang mengkaji hadis, ya. Dan mereka mengetahui makna kalam. Mereka mengetahui makna bahasa yang digunakan. Bahkan ada yang berbentuk terjemahan. Mereka baca. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menghalangi dari memahami perkara tersebut dengan kalbu, dengan hati mereka terhalang. Mereka baca, mereka mengetahui, tapi tidak mengamalkan, tidak menjalankannya. Mereka baca hadis-hadis, namun mereka abaikan, mereka hilangkan. Nah, itu Itulah perbedaan antara ahlul haq, orang-orang yang mengikuti, benar-benar mengikuti sunnah, dengan yang hanya mengatasnamakan. Ya. Nah, maunya ingin mencari hal-hal yang disenangi, yang disukai, yang cocok, yang sesuai selera. Sehingga hal-hal yang tidak sesuai, tidak sejalan, berusaha diabaikan, berusaha ditepis, berusaha tidak, berusaha mencari jalan untuk menghilangkannya atau tidak mengamalkannya. Demikian. Inilah kenapa mereka haula biasa diistilahkan dengan ahlul hawa, pengekor hawa nafsu. Ya. Yakni mereka menjalankan, katanya syariat ini yang mereka jalankan itu sesuatu yang sesuai, yang sejalan dengan keinginan. Kalau bertabrakan atau tidak sejalan dengan hawa nafsu, berusaha akan ditolak atau akan dicari pembenarannya. Ya. Nah. Agar tidak bertentangan dengan keyakinan yang telah ada pada diri mereka. Nah, mereka baca kisah ini di kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, mereka tahu makna bahasanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata menghalangi antara kalbu mereka dengan memahami hal tersebut. Hatta ataqadu anna fi'la qaumi Nuh huwa afdhalul ibadah. Sampai-sampai mereka meyakini bahwa perbuatan kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, yakni kesyirikan yang dilakukan, itu merupakan ibadah yang paling afdal. Subhanallah. Terbalik. Ya. Meminta kepada orang soleh, datang ke kuburnya untuk meminta, menurut keyakinan mereka itu amalan yang paling utama. Datang ke kuburnya dari jauh untuk apa? Untuk meminta syafaat, untuk menyampaikan kebutuhan, untuk menyampaikan hajatnya, keperluannya, keinginannya. Mereka menyatakan, mereka meyakini itu afdalul ibadah, ibadah yang afdal. Makanya mereka menghasung orang-orang untuk mengamalkan. Ya. Bahkan bukan hanya mengasung untuk datang ke tempat-tempat tersebut, bahkan sampai-sampai menghasung untuk memberikan kemudahan, fasilitas orang-orang yang ingin melakukan hal tersebut. Ya, membantu. Nah, la haula wala quwata illa billah. Mereka meyakini itu ibadah yang paling afdal. Wa taqadu anna nahya Allahi wa rasulihi huwal kufrul mubihu lid-dami wal mal. Dan mereka meyakini bahwa larangan Allah dan Rasulnya itulah kekufuran yang menjadikan boleh tertumpahkannya darah dan harta. Yakni kalau melarang apa yang dianjurkan oleh mereka, yang dihasung oleh mereka, kata mereka itu perkara kekufuran. Itu berarti menentang Nabi, menentang Wali, menentang orang soleh. Nah, berarti dia seorang yang sesat, seorang yang kafir, seorang yang mutad dan seterusnya. Subhanallah, terbalik. Ya. Padahal larangan dari kesyirikan tersebut, larangan dari meminta kepada orang yang telah meninggal tadi, itu larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seolah-olah apa yang Allah larang, apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah menurut anggapan mereka itu kekufuran larangan itu. Ya. Jadi enggak boleh dijalankan, enggak boleh dilaksanakan. Nasallallahu al-afiyah wassalam. Ya'ni law nahahum nahin binahyillahi lahum 'ani syirki la kaffaruhu wastahallu damahu wa malahu bidzalik. Yakni maksudnya, kalau ada seseorang yang melarang mereka dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kesyirikan tersebut, maksudnya orang melarang ini enggak boleh, ini kesyirikan. Ini tidak dibolehkan, ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kesyirikan, syirik besar. Dia akan marah. Dia akan murka. Dia akan bilang orang ini murtad, orang ini kafir, orang ini pembenci Nabi, orang ini musuh wali. Begitu. Nah, ya, na'udzubillah. Bahkan bisa dipolisikan menurut mereka, karena ini merupakan seorang yang sangat sesat menurut mereka. La ilaha illallah musibah. Nah, ajaran Nabi, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa asing bagi pemeluknya. Nah, wa minha, di antara faedah ini pula, at-tasrihu bi annahum lam yuridu illa syafa'ah. Kisah ini memberikan penegasan bahwa mereka yang melakukan hal tadi, ya, membuat patung atau gambar tadi untuk diingat, dikenang, dijadikan motivasi, motivator ibadahnya, lalu kemudian berlanjut hingga sampai pada tingkatan kesyirikan. Mereka yang melakukan tersebut tidak menginginkan kecuali untuk mendapatkan syafaat. Yakni tujuan mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya. Itu padahal termasuk kategori kesyirikan. Nah, ya. Mereka ingin mendapatkan syafaat, yakni agar ditolong nanti di yaumil kiamah. Sama seperti orang-orang musyrikin yang menentang dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau. Mereka pun melakukan hal itu untuk mendapatkan syafaat. Ya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula dapat memudaratkan mereka. Dan mereka mengatakan, mereka meyakini, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ini untuk mendapatkan syafaat. Siapa yang tidak melakukan hal ini, berarti dia tidak akan mendapatkan syafaat menurut mereka. Untuk mendapatkan syafaat. Itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Alasan ini, itu termasuk bentuk beribadah kepada selain Allah. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kesyirikan. Itu meminta diberi syafaat nanti di yaumil kiamah. Apalagi meminta kebutuhan langsung kepada orang yang meninggal. Lebih-lebih lagi, untuk meminta didekatkan kepada Allah saja itu merupakan kesyirikan. Untuk meminta mereka mendapatkan pertolongan di yaumil kiamah dari siksa, itu termasuk kesyirikan. Ya, ketika meminta dikubur tadi kepada orang yang sudah meninggal tadi, apalagi meminta kebutuhan langsung, hajat, termasuk kesyirikan. Wa minha dhannuhum anna alladhi sawwaru suwar aradu bidzalik. Demikian pula di antara faedahnya, mereka menyangka orang-orang yang membuat gambar dan patung-patung tersebut, merekalah yang menginginkan hal itu terjadi. Tujuan mereka membuat patung atau gambar makhluk hidup tadi memang untuk dimintai, untuk berdoa atau meminta kepadanya. Mereka menyangka demikian. Karena telah berlalu masa. Nah, ini juga terkait dengan faedah berikutnya. Wa minha, di antara faedahnya, at-tasrihu bi annaha lam tu'bad hatta nusiyal ilmu. Kisah ini memberi penegasan jelas bahwa berhala-berhala tadi, patung-patung tadi, gambar makhluk hidup tadi tidak disembah hingga ilmu itu dilupakan. Yakni karena ilmu telah dilupakan. Fa fiha ma'rifatu qadri wujudihi wa madarratu faqdihi wa madarrati faqdihi. Dan dari sini pula menunjukkan kepada kita mengenal kedudukan dan kadar besar jika didapati ilmu, dan mengenal kemudaratan yang mengancam ketika ilmu itu telah hilang, telah dilupakan. Na'udzubillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berarti tugas kita semua, tugas kita, jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu. Jangan jenuh untuk terus mengkaji dan mempelajari ilmu agama ini. Nah, terus mempelajari ilmu dan ajarkan kepada putra-putri kita, anak-anak kita, generasi-generasi kita, hingga ilmu itu tidak menjadi sesuatu yang dilupakan. Nah, ya, karena salah satu sebab perkara kesyirikan ini terjadi, kebinasaan, kehancuran kaum itu terjadi, itu karena ilmu itu dilupakan, ditinggalkan, tidak lagi dipedulikan. Nah, ya, hanya sekedar mengenal atau mengejar keinginan yang baik, lalu melupakan ilmu. Wa minha anna sababa faqdil ilmi mautul ulama. Ini juga menunjukkan sebab hilangnya ilmu itu dengan meninggalnya para ulama. Innallaha lam yaqbid al-ilma intiza'an, la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu ini, agama ini, dengan sekali cabut dari manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah menghilangkan atau mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama, para pembawa ilmu. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Hingga ketika tidak lagi tersisa seorang alim pun, orang-orang kemudian menjadikan, mengangkat tokoh sebagai tempat bertanya, tokoh sebagai tempat meminta fatwa ilmu dari para juhal, orang-orang yang tidak memahami ilmu syariat. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilm, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang banyak. Nah, itu kemudaratan kalau ilmu itu hilang, ilmu itu dilupakan. Berarti ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semangati anak-anak kita, generasi-generasi kita untuk terus menuntut ilmu. Itu untuk kebaikan mereka. Mereka bisa mengamalkan ilmu, mereka bisa menjalankan tuntunan syariat, sehingga ilmu itu terus terjaga, ilmu itu terus diamalkan. Nah, itu yang menyebabkan ilmu itu terus terpelihara. Nah, tidak dilupakan. Ya. Nah, subhanallah, baru teringat. Kadang-kadang seringkali mau diingatkan tapi kadang lupa. Sebagian anak-anak kalau lagi sholat berdiri, kemudian ingin melakukan sesuatu yang di bawahnya, mengambil atau memegang sesuatu yang di bawahnya, itu sampai ruku, sampai mau kayak sujud. Lagi sholat berdiri membenarkan sejadahnya, duduk. Lagi berdiri misalnya memegang ujung jari kakinya. Dari berdiri mau duduk. Ini terlarang, gak boleh. Ya anak-anak, diperhatikan. Ya kadang sejadah itu. Kalau sudah takbir sudah tenang. Nah, ya. Bahwa sholat itu muftatahun bit takbir, tahrimuha takbir wa tahliluha taslim, miftahu salati tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Kunci salat itu adalah bersuci, pengharamannya adalah takbiratul ihram. Pengharaman maksudnya kalau sudah takbiratul ihram, haram melakukan hal-hal yang lain selain gerakan salat, wa tahliluha taslim, dan penghalalannya dihalalkan kembali melakukan gerakan yang lain kalau sudah salat, kalau sudah salam. Ya, jadi anak-anak perhatikan, jangan sampai ruku, ketika berdiri jangan sampai ruku. Nah. Ya, seperti itu. Nah. Wa minha, kita lanjut. Wa minha, di antara faedahnya, raddu syubah allati yusammiha ahlul kalami aqliyat wa yadfa'una biha ma jaa bihil kitab wa sunnah min tauhidis sifat wa itsbatiha 'ala ma yaliku bi jalalillahi wa 'azamatihi wa kibriyaihi. Menolak atau membantah syubhat yang dinamakan oleh ahlul kalam aqliyat, ya, akal. Naam. Syubhat wa yadfa'una biha, dan mereka hendak menolak dengan tadi, dengan akliyat tadi, dengan akal-akal tadi, nas-nas yang datang yang dibawa oleh Alkitab dan Sunnah berupa mentauhidkan sifat-sifat Allah dan menetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan yang layak dengan keagungan Allah, kebesarannya. Nah ini ahlul kalam, mereka suka menolak sifat-sifat Allah. Nah, secara akal ini enggak boleh diberikan kepada Allah karena nanti akan begini, begini, begini, secara akal. Ya, mereka menamakan akal, padahal Al-Qur'an menetapkan. Nah, sunnah menetapkan. Ya. Ini bertentangan dengan Alkitab was Sunnah. Jadi tauhid, ya, menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat sesuai dengan yang Allah tetapkan dan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa merubah, tanpa menolak, tanpa mentakwil, tanpa mengingkari. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita tetapkan nama Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an sifat-sifatnya, maka kita tetapkan itu sifat Allah. Nah. Ya. Hatta yasma'a kalam Allah. Ya. Kalau orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, berikan perlindungan kepadanya, hatta yasma'a kalam Allah, hingga dia mendengarkan firman Allah. Kita tetapkan Allah itu berfirman, ada firman Allah, kalam Allah. Ya. Nah. Tanpa menolaknya, menetapkan sesuai keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berikutnya, wa minha madharatut taqlid. Di antara faedah kisah ini, begitu bahayanya taqlid. Ya, mentaklid bahaya. Generasi-generasi, ya, setelah yang membuat patung-patung tadi, yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan karena mereka mentaklid leluhurnya. Ya, leluhurnya buat patung, leluhurnya membuat gambar makhluk hidup, kemudian diikuti taklid mereka. Ya. Nah, ini tercelanya taklid. Ya. Oleh karena itu, ya, syariat mengajarkan kepada kita dalam mengikuti itu, mengikuti kepada dalil, mengikuti kepada sunnah. Nah, kullun yu'khadhu min qawli wa yuraddu illa sahib hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa minha, di antaranya, daruratul ummati ila ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam ilman wa amalan bima yadullu alal kitab wa sunnah. Darurat umat ini, kebutuhan umat ini yang begitu mendesak kepada apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk ilmu dan dalam bentuk pengamalan apa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah. Nah, umat ini sangat membutuhkan. Kebutuhan mereka sampai pada tingkatan darurat. Apalagi di zaman kita, antum tahu di zaman kita, ya, berbagai bentuk-bentuk penyelisihan sunnah tersebar. Berbagai bentuk praktek dan amalan-amalan yang mengandung kesyirikan banyak diamalkan. Banyak tersebar. Berarti kebutuhan umat ini, kebutuhan kaum muslimin terhadap mengenali tauhid, mengenali akidah, mengenali agama, itu sudah pada tingkatan kebutuhan yang sifatnya darurat, yang tidak bisa ditolak, tidak bisa ditunda. Nah, kenapa? Bahaya besar mengancam. Ya, bahaya besar mengancam. Butuh, ya, terhadap apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sinilah pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Nah, di dunia ini orang bisa selamat, di dunia ini orang bisa melakukan sesukanya, sekehendaknya. Tapi naudzubillah kalau tidak sejalan dengan tuntunan syariat, ya, pelanggaran atau ancaman yang besar di akhirat itu sangat sangat menakutkan. Ancaman tersebut sangat menakutkan, ya. Nah, dalam banyak hal, ya, apa sih sesuatu yang di sekitar kita yang mungkin ada di depan kita, banyak. Seperti misalkan contoh sholat, misalkan kita kan harus sholat, ya, sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah keharusan, kewajiban kita. Sementara dalam ayat disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Orang-orang yang lalai dari salatnya terancam kecelakaan. Berarti darurat kebutuhan setiap muslim muslimah untuk mempelajari tentang tata cara salat yang benar. Kenapa? Karena ancamannya sudah ada. Neraka, wail, salah satu penafsiran wail adalah nama lembah di neraka, ancaman neraka. Ya, sebelumnya bahkan bersuci Nabi SAW ketika melihat ada sebagian orang yang tidak berwudu sempurna karena terburu-buru sehingga tumitnya tidak tersentuh air wudu, beliau menyatakan wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit itu dari api neraka. Ini yang berwudu tapi berwudunya tidak sempurna sehingga ada yang harus terkena air wudu tapi tidak terkena, lalu dia sholat, terancam masuk neraka. Lah kira-kira bagaimana kalau enggak sholat? Lebih-lebih lagi. Manusia kewajiban setiap hamba untuk sholat, menghadap Allah untuk sholat sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Sementara ada ancaman-ancaman seperti tadi, berarti dia wajib mempelajari tentang perkara sholat. Jangan sampai dia sholatnya salah, terkena ancaman tadi. Nah, masalah apa lagi? Masalah misalkan contoh masalah harta. Harta ini kan sesuatu yang sangat kita sukai semua orang. Ya. Nah. Ya. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu lihubbil khair, terhadap kecintaan kepada khair, lasyadid, sungguh sangat besar. Manusia itu sangat besar kecintaannya kepada al-khair. Apa itu al-khair? Malun kithir, harta yang banyak. Nah, ya, kalau misalkan ada penawaran, siapa di sini mau dikasih uang 100 ribu? Nah, kalau enggak angkat tangan berarti dia ngantuk. Nah, iya kan? Iya. Semua orang mau dikasih. Dikasih cuma-cuma enggak ada apa-apanya. Nah, semua orang mau. Nah, ada lembah emas yang dia miliki, kalau ada lembah kedua yang dikasih atau ditawarkan ke dia, dia akan ambil. Benar. Dia akan ambil. Sifat manusia seperti itu. Tapi sekarang masalah harta. Nabi SAW beliau menyatakan, misalnya contoh ya, wa ma min sahibi dhahabin wala fidda la yuaddi minha haqqa ila idza kana yawm al-qiyamah sufiya law safa'in min nar fa uhmiya na'am min nar fa yuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat 'alayhi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana hatta yara sabila wa imma ila al-jannah wa imma ila an-nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pemilik emas dan perak, pemilik uang, yang dia tidak menunaikan haknya, dia tidak membayar zakat yang wajib, zakat harta, dia tidak membayar, kecuali nanti di yaumil kiamah, dia akan dibuatkan lempengan dari neraka, dan digunakan untuk distrikakan kepada punggungnya, perutnya, dahinya. Setiap kali dingin lempengan ini dipanaskan kembali ke dalam jahanam dan terus disiksa seperti itu. Di hari migdaru khamsina alfasana, di hari yang hari itu satu harinya khamsina alfasana, 50 ribu tahun kadarnya, satu harinya 50 ribu tahun. Itu kata Nabi SAW, hatta yara sabilahu. Dia terus disiksa hingga akhirnya dia melihat jalannya. Apakah dia masuk neraka atau dia akan masuk surga setelah tadi, setelah disiksa tadi. Apakah setelah itu dia akan berlanjut ke neraka lagi siksanya atau berlanjut ke jannah berakhir. Siapa yang mau disiksa 50 ribu tahun? Tidak ada orang yang mau. Berarti ini ancaman yang sudah ada terkait dengan harta. Salah satu dari ancaman yang ada terkait dengan harta, yang menunjukkan kepada kita berarti kebutuhan kita untuk mengenali hak-hak harta, untuk mengenali bagaimana cara selamat dalam mengelola harta, itu sampai pada tingkatan darurat sifatnya, tidak bisa ditunda, ancamannya sudah ada, kita harus terselamatkan dari ancaman itu. Berarti kita harus mempelajari tentangnya, gak bisa ditunda. Ini yang dikatakan sifatnya telah darurat, gak bisa lagi ditunda, sudah ada ancaman. Hah, mau masuk tidak? Sudah ada ancamannya. Itu perkara yang masih dikategorikan furu', cabang. Lah bagaimana perkara-perkara inti, usul, perkara tauhid, perkara kesyirikan. Nah, kesyirikan yang begitu menyebar, beragam bentuknya. Kalau tidak dikenali, sangat berbahaya. Fa inna daruratal abdi ila dzalika fauqa kulli darurah. Kebutuhan hamba kepada hal itu di atas melebihi kebutuhan darurat yang lain sifatnya. Ini khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan berikan manfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Kita lanjut kepada nas yang berikutnya insyaallah di kesempatan berikutnya. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.